بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مسلمين من رحمة الله سبحانه وتعالى pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca sebuah bagian daripada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yaitu sebuah bab dalam kitab Tauhid, yaitu bab yang kedua dari kitab ini, yaitu bab mengenai bab fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadzunub, bab mengenai keutamaan tauhid dan penghapusan dosa-dosa. Waqalillahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, wal jannata haqqun, wal nara haqqun, adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minil amali akhrajahu. Rasulullah SAW bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wahdahu semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam. Wa ruhu minhu, dan ruh dari ciptaannya. Wal jannata haqqun, dan surga adalah benar. Wan nara haqqun, dan neraka adalah benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amal yang dia miliki. Akhrajahu, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma fi hadith Ibana, demikian juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari penuturan Ibban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah haramkan kepada neraka untuk menyentuh, yaitu untuk menyiksa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharapkan dengannya wajah Allah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Musa berkata, wahai Rabbku, ajarkanlah kepada aku suatu bacaan yang aku berzikir dan berdoa kepadamu dengan bacaan itu. Qala, maka Allah menjawab, qul ya Musa, wahai Musa, bacalah la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh Musa alaihissalam, qala, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu mengucapkan hal itu. Qala, Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya langit yang tujuh, wa amirahunna, dan penduduknya, ghairi selain aku, wal aradina sab'a, demikian juga bumi yang tujuh, semuanya itu fi kifatin, diletakkan dalam satu daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu daun timbangan yang lain, ma ladhihinna la ilaha illallah, maka pasti akan lebih condong, yaitu lebih berat timbangan dari kalimat la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dan disahihkan olehnya. Akan tapi di sini dhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah taala. Oleh Tirmizi, dan diriwayatkan dalam oleh Imam Tirmizi, wa hasanahu, dan beliau menghasankannya. An Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa hampir sepenuh bumi, lau tsumma laqitani, kemudian kamu berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh itu pula. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yang mengingatkan kepada kita tentang besarnya keutamaan tauhid dan betapa besar bahaya jika kita menyimpang dan tidak memiliki tauhid dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.